Saya dan keluarga tak bayar zakat fitrah tahun lepas. Apa hukumnya? Apa patut saya buat pada tahun ini? Jawabnya, sengaja tak bayar zakat berdosa dan menjadi hutang yang wajib dibayar bila teringat, bukan tunggu Ramadan. Contohnya raya kepak baru teringat, tak bayar zakat, wajib bayar raya kepak. Nah, satu lagi salah faham orang Melayu ni, dia kira bayar zakat bulan Syawal atau bulan Ramadan. Salah. Itu adalah zakat fitrah. Zakat lain bukan bulan Ramadan atau fitrah, tapi cukup haul. Katakan haul dia meniaga atau simpan duit, nak cukup pada bulan Rejab. Tapi bila Rejab dah cukup, dia tak bayar. Dia tunggu raya. Ini satu salah kesalahan yang mengundang dosa.